menyempit, mencari makan makin sulit, tenaga

siapa yang bersyukur kan ditambah nikmat, sebaliknya yang kufur kan diberi adab. Ingatlah, hai manusia, jauhkanlah perbuatan dosa. Insan hidup di dunia yang fana tidak lepas dari dosa. hancur, rusak binasa. Alam pun musnah, serta isinya. Sampailah janji, azab wajalla. Di saat itu, semua insan tiada mengingat sanak saudara. Yang diuji kekayaan.

Bahagia jika anak-anakku bisa bersekolah. Ku penuh harap agar anak-anakku kelak menjadi insan yang soleh. Bagi diriku sudah biasa dengan cobaan beraneka warna. Bagi diriku sudah biasa dengan cobaan beraneka warna, asal jangan menimpa pada sekolahmu agar kelak menjadi orang yang berguna. Syukurlah engkau kepada atas segala karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, yang dilimpahkan pada kita. Cobalah engkau renungkan, menghitungnya. Syukurlah engkau kepada Allah atas segala karunia-Nya. Syukurlah engkau kepada Allah atas segala karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, yang engkau

Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua manusia paling sempurna. Bila selalu menentangnya, jangan bertanya berat siksaannya, jangan bertanya berat siksaannya. Tiada berarti yang coba renungkan betapa agungnya Allah. Matahari-nya alam sebagai perumpamaan dunia.

What about? Berbadu antar adirat diukir oleh sepanjang zaman, hidup selaras penuh kedamaian. Aduh indahnya masjid yang tua, kulihat di sana masjid yang tua, menara menjulang dengan gaya tua. Kusaksikan juga urut gaya Parisi yang berukir gaya Arabi, banyak orang mengagumi yang berukir gaya Arabi, banyak orang mengagumi seni berbaru antar aliran diukir oleh tangan hamba beriman. Aduh indahnya masjid yang tua. Oh, seutuhnya. Dunia meluluh, harta meluluh, hingga kehidupan akhirat terlupakan. Dunia meluluh, harta meluluh, hingga kehidupan akhirat terlupakan. Akhirat meluluh, ibadah meluluh, dunia terlupa, hidupnya merana. Dapatkan dunia akhirat bersama-sama. Thank you.